sebuah lagu untuk mereka yang berhati muda. Kalian nadi mengencang, di mana hati berdendang, hai pemuda. Tanya dirimu, oh, adakah tempat berpijak di tanah pujaan ini, hai pemuda. Generasiku, oh, kau dengar sang kakala yang membuka nuansa dan suntingkan kembang berlambang semangatmu, pewaris negeri ini. Salam manis untukmu. Ku jabat jari jemarimu dan kau ucapkan janji, hai pemuda. Angan negerimu, oh, ku pinta doa dan puji, kau tanam melati putih, hai pemuda. Mentari pagi, yeah, berkibar sang diwarna dan memandu di dada. Kau suntingkan kembang berlambang semangatmu, pewaris negeri ini. Salam manis untukmu. Kami tulis puisi, kami nyanyikan janji, kami genggam prasasti untukmu. Kami cinta negeri ini.